Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah pemilik semesta alam. Pemirsa, kita jumpa lagi dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Yang insya Allah kemarin kita sudah menggali ayat 1-8. Pada pagi hari ini kita akan membahas ayat 9-18. Kalau boleh saya sedikit mengulang ayat kemarin, sudah dijelaskan bagaimana membagi harta rampasan perang yang diminta untuk dipercayakan kepada Allah. Harta rampasan perang milik Allah. Allah yang berhak membagikannya. Apakah yang termasuk dalam ayat 9-18 ini? Tentunya akan disampaikan langsung oleh Bapak Quraish Shihab. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Sehat ya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Pak, seperti kemarin saya bawa rombongan dari keluarga Kak Seto. Pada pagi hari ini saya juga bawa rombongan juga, Pak. Sebelah kanan saya ada Mas Eki. Ada Mbak Aya, ada Mbak Syahnas, dan juga ada Mas Gilang. Ini masih suami saya, Pak Kemal. Assalamualaikum. Bawa pasangan ya. Nanti juga saya akan berikan kesempatan bagi mereka untuk bertanya pada Bapak di segmen-segmen berikutnya, Mbak. Saya kira bukan hanya bertanya, mungkin saya juga akan bertanya. Gantian ya, Pak. Baik, Pak, kita langsung saja. Uraian Surah Al-Anfal ayat 9-18. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita masuk kemari, pada episode yang lalu, kita sudah terangkan bahwa Suratul Anfal ini antara lain berbicara tentang pertempuran Badar. Pertempuran Badar itu adalah pertempuran pertama yang terjadi dalam terjadi antara Nabi Muhammad dengan kaum musyrik. Pertempuran tersebut sebenarnya kalau dilihat dari sisi kekuatan fisik itu tidak seimbang. Karena jumlah pasukan Nabi itu 313 yang tidak siap untuk bertempur. Sedangkan jumlah kaum musyrik itu 1000 orang dengan persenjataan yang lengkap yang memang keluar dari Mekah ke Badar untuk bertempur. Sehingga sebagian sahabat Nabi itu enggan, takut. Tetapi Tuhan menghendaki sesuatu dan kehendaknya itu harus jadi. Satu hal yang saya ingin garis bawahi dari uraian-uraian kita sekarang ini bahwa kalau Tuhan menghendaki sesuatu, Dia siapkan sebab-sebabnya. Siapkan sebab-sebabnya. Kita akan lihat di sini bagaimana Tuhan mempersiapkan itu. Oke. Baik, kita baca ayat kita yang ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. Beri gambaran. Waktu sudah berhadapan musuh 1300, ada rasa gentar. Termasuk Nabi gentar. Maka beliau berdoa, melakukan istighatsah. Kita kan kita istighatsah. Apa arti istighatsah? Istighatsah itu beda, tidak serupa dengan, tidak sama dengan doa. Anda berdoa bisa meminta sesuatu yang baik. Tapi kalau istighatsah itu meminta agar dihindarkan dari keburukan, dari bencana. Jadi biasa kita kata ini istighatsah. Itu bukan ya Allah turunkan, beri saya rezeki atau ini, hindarkan saya dari suatu keburukan atau krisis. Nah, di sini Allah berfirman, renungkanlah ketika kamu melakukan istighatsah kepada Tuhan kamu. Sebenarnya yang melakukan istighatsah, yang berdoa itu Nabi Muhammad. Tapi diaminkan oleh yang lain. Kita lihat satu garis bawah, bahwa orang yang mengaminkan doa itu sama dengan orang yang berdoa. Ya kan? Walaupun Anda tidak berdoa, tapi oke. Kita lihat satu. Nabi sangat khawatir. Beliau sebagai pemimpin umat bertanggung jawab, sehingga merasa kalau ini gagal, hancur ini. Masyarakat, umat. Maka beliau berdoa, doanya itu juga sangat luar biasa. Tahu dia katakan apa? Ya Allah, kalau engkau menghancurkan, membinasakan kelompok ini, kamu tidak akan disembah lagi. Terlalu keras itu. Jadi memang pelajaran lagi bahwa kalau berdoa, mendesak. Jangan berkata jika engkau berkenan. Mendesak, merengek. Nah, Nabi di sini merengek. Ya Allah, menangkan. Kalau kamu, kalau ini binasa, kamu tidak akan di ini lagi. Berulang-ulang Nabi berdoa begitu, sampai Sayyidina Abu Bakar itu berkata, udahlah, cukup doa. Serbannya udah terjatuh, Nabi masih berdoa terus. Nah, ini disuruh renungkan waktu itu. Saya ingin garis bawahi satu hal, perbandingan. Waktu Nabi hijrah, Nabi tenang. Yang di dalam gua, yang gelisah itu Abu Bakar. Wahai Nabi, bagaimana nih kalau dia tunduk, nanti dia lihat kita nih, kita ditangkap nih, kita ini segala. Kata Nabi, la tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih, jangan takut, Tuhan bersama kita. Tenang enggak ini Nabi? Beliau menenangkan sahabatnya. Tapi waktu di sini, Abu Bakar tenang. Sudahlah, cukup Tuhan. Kenapa ini? Saya selalu berkata, Sayyidina Abu Bakar itu di atas kepala saya. Sahabat yang mulia, yang banyak jasanya. Tetapi kalau ada dua sikap yang berbeda antara sikap Nabi dengan sikap Abu Bakar, pasti sikap Nabi yang lebih benar. Ya kan? Nabi guru. Nah, di sini Nabi mau mengajar. Kalau Anda sudah berusaha dan tidak ada lagi usaha yang Anda bisa lakukan, serahkan diri pada Allah. Jadi kalau masih ada usaha, usahakan sambil berdoa. Kalau sudah tidak ada usaha, serah diri pada Tuhan. Oke. Baik. Fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin minal malaikati murdifin. Maka Allah memperkenankan doamu, menerima doamu dan menyampaikan, aku akan dukung kamu semuanya dengan menurunkan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Bisa berarti 1000 berturut-turut sehingga jumlahnya bisa 3000. Bisa berarti 1000 jumlahnya berturut-turut turunnya. Nah, saya ingin berkata begini. Sebenarnya 1 malaikat cukup. Kenapa harus 1000? Terlibat dalam 1 kebaikan, walau kecil, itu mendapat ganjaran. Mau angkat ini, Anda terlibatlah. Walaupun 1 orang cukup, tapi keterlibatan. Oke. Allah menyatakan, ma ja'alahu Allahu illa bushra wa litatma'inna qulubukum. Itu bukan untuk membantu supaya menang, bukan untuk membantu saya, Tuhan. Itu saya sampaikan untuk menjadi penghibur hati kamu. Jadi di sini ada sesuatu yang bersifat suprarasional. Kita akan lanjutkan nanti untuk ini. Baiklah. Seru ya, Mbak? Menarik sekali ya. Ada yang ditanyakan? Sabar dulu tapi ya. Baiklah pemirsa, tetaplah bersama kami. Kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Sebenarnya malaikat masih bisa turun kepada kita kalau memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah Mengenal Surah Al-Anfal. Bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, pada saat ini kami sedang membahas ayat 9-18. Silakan dilanjutkan Pak Quraish. Baik, kita lanjutkan. Jadi turunnya malaikat itu, sebanyak itu, Tuhan tidak menjadikan itu kecuali sebagai berita gembira. Dan agar supaya dengan turunnya itu hati kamu menjadi tenang. Kan gentar ini. Saya ingin garis bawahi itu Al-Quran sangat teliti redaksinya. Kita lihat. Ini ayat berkata, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى titik. Ada ayat yang lain berkata, وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. Ya tambah lakum untuk kamu. Ayat yang berbicara tentang ayat kita ini perang Badar. Ayat yang berbicara tentang itu di surat Ali Imran tentang Uhud. Di Uhud kaum muslimin kalah. Malaikat tidak jadi turun. Karena kaum muslimin tidak memenuhi syarat. Kalau di sini malaikat turun dan dia menjadi berita gembira. Dia tidak katakan untuk kamu, tapi untuk semua. Kita pun sekarang bergembira dengan itu. Tetapi di sana kita tidak gembira karena kalah. Tapi itu berita gembira untuk disampaikan, malaikat akan turun. Itu mereka tenang, mereka gembira. Di sini tidak. Itu juga memberi kesan bahwa sebenarnya malaikat masih bisa turun kepada kita kalau memenuhi syarat-syarat yang diperlukan untuk itu. Nanti ada yang dinamai bisikan malaikat. Orang namakan bisikan nurani. Sebenarnya itu bisikan malaikat. Oke, baik, kita lanjutkan. Wa man nasru illa min indillah, kemenangan itu tidak lain kecuali bersumber dari Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah Maha perkasa lagi Maha bijaksana. Jadi jangan duga senjatamu yang memenangkan kamu. Jangan duga jumlah pasukan, jangan duga kekuatan malaikat, tapi itu semua bersumber dari Allah. Ini kita ingin garis bawah ini. Okay. Saya kemarin berkata kalau Tuhan mendaki sesuatu, dia buat sebab-sebabnya, dia rancang. Di sini dia cerita itu. Iz yakhsyiyakumun nu'asu amanatan minhu. Coba renungkan. Waktu malam pertempuran itu, kantuk menyelimuti kamu. Kamu tertidur. Kita bertanya. Orang kalau mau perang besok, bisa tidur atau tidak? Enggak. Ini kenapa tidur? Tuhan yang atur. Jadi kemenangan di pertempuran itu bukan upaya manusia. Itu. Renungkan itu. Bahwa yakhsyakumun nu'asu amanatan, supaya kamu menjadi tenang sehingga kamu tertidur. Baru lihat lagi. Wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Hujan turun. Kenapa hujan turun? Kita lihat. Kaum musyrik ada di satu tempat, tanahnya kuat. Kaum muslimin berada di satu tempat penuh pasir. Jadi kalau berjalan terganggu oleh pasir. Kalau itu mantap jalannya. Nah, tapi hujan turun. Yang pasir menjadi keras sehingga bisa berjalan dengan cepat. Yang itu becek. Siapa yang atur? Tuhan. Tuhan yang atur. Dia mau kamu berada di satu tempat mendahului mereka. Ngambil posisi lebih dulu. Kita lihat selanjutnya. Liutahhirakum bih, supaya mensucikan kamu. Kamu bisa mandi paling tidak, kamu bisa wudu paling tidak. Bayangkan sejak 8 Ramadan sampai 17 Ramadan tidak mandi, turun hujan bisa mandi, air tidak cukup, turun hujan menenangkan hati kamu, kita punya air. Itu diatur dari atas tuh. Liutahhirakum bih wa yuzhiba ankum rijsas syaitan, dan menghilangkan, menyingkirkan dari hati kamu gangguan setan. Wal yurbita ala qulubikum wa yusabbit bihil aqdam, dan dia mengukuhkan hati kamu. Makin mantap ini hati. Dan memantapkan juga langkah-langkahmu, itu tadi. Mantap langkahnya untuk ke sana, itu kalau kita pahami secara harfiah, memantapkan langkahnya juga dalam arti tekadnya menjadi kuat untuk berangkat ke sana. Atur Tuhan. Kita lihat lebih jauh. Iz yuhi rabbuka ilal malaikah inni ma'akum fatsabbitul ladzina amanu. Renungkan juga sewaktu Allah mewahyukan kepada malaikat. Kita berhenti dulu sekedar. Apa itu malaikat? Malaikat itu bentuk jamak dari malak. Jadi satu tunggalnya malak, kalau banyak malaikat. Jadi renungkanlah ketika Allah mewahyukan, wahyu itu artinya memberi perintah atau isyarat yang cepat. Sama ilham kalau kita. Mewahyukan kepada malaikat bahwa apa yang dia wahyukan, apa yang disampaikan pada malaikat, aku bersama kamu semuanya wahai malaikat. Maka kukuhkan hati orang-orang yang beriman. Nah, di sini ada bisikan nih. Itu kerja malaikat itu. Dia membisikkan sesuatu ke hati. Pasti yang dia bisikkan kebaikan. Kalau setan, dia bisikkan juga. Tapi yang dibisikkan rayuan, godaan, biar melempem, biar takut ini. Itu sebabnya nanti Lailatul Qadar kan malaikat turun. Itu untuk mengukuhkan. Malaikat itu dari akar kata yang berarti utusan. Malaikat itu utusan Tuhan. Yang ditugaskan oleh Tuhan melakukan hal-hal tertentu. Itu sebabnya dalam agama ada kan dikatakan malaikat rezeki. Sebenarnya bisa jadi, ada sementara ulama berkata, itu sistem yang ditetapkan Tuhan. Itu kerjanya dari sistem. Ya kan? Ada malaikat maut, itu sistem. Ada wujudnya, tetapi kita ketahui. Kita tidak lihat sosoknya, tapi kita bisa ketahui cara kerjanya. Yang paling jelas. Kita jalan di jalan bertemu, menemukan sesuatu yang berharga. Ada bisikan dalam hati. Bisa berkata, ambil aja mumpung gak ada yang lihat. Siapa yang berbisik itu? Setan. Ada yang berkata, jangan, ini bukan milik kamu. Cari. Itu bisikan malaikat, itu kerja malaikat. Nah, ini di sini dia katakan, mantapkan hati orang yang beriman. Tidak, kita harus maju. Sa'ulqi fi qulubi alladziina kafaru ru'b. Saya akan mencampakkan ke dalam hati orang-orang kafir rasa takut. Fadribu fawqal a'naq wadribu minhum kulla banan. Maka pukulkanlah pedangmu ke batang leher mereka. Ini ada persoalan, itu malaikat terlibat perang atau tidak? Ada yang berkata tidak. Ada yang berkata dia terlibat. Nah, itu tadi yang saya katakan. Sebenarnya satu cukup. Tapi rame-rame itu lebih baik. Supaya semua dapat kehormatan. Sama halnya Nabi waktu meletakkan Hajar Aswad. Semuanya kan mau saya. Nah, kita terlibat rame-rame. Jadi kebersamaan itu perlu. Walaupun itu cuma sedikit. Begitu juga sedekah juga begitu. Ada kita mau berjuang, perlu uang. Bantulah kalau sedikit. Oke. Fadribu faqal a'naq. Dzalika bi annahum syaqullaha wa rasulahu. Itu disebabkan karena mereka membangkang perintah Allah dan Rasulnya. Jadi bukan karena benci, tapi karena mereka membangkang, jadi perlu diberi pelajaran. Saya kira jadi itu. Jadi kerja malaikat di Perang Badar ini bukan berupa wujud seperti itu ya Pak, tapi itu nanti yang diperselisihkan oleh ulama. Apakah mereka perang atau tidak? Ada di antara mereka yang berkata mereka berperang, dia bilang, saya mengacungkan pedang, belum sampai pedang saya lihat dia sudah roboh. Nah, riwayat mengatakan, Nabi bersabda, itu malaikat. Ada yang mendengar suara, tapi dia tidak lihat wujudnya di mana. Nah, itu berkata terlibat dalam peperangan. Nah, yang berkata tidak, dia kata untuk apa ada 1000 malaikat terlibat. Dia teriak aja udah hancur semuanya. Dia katakan tidak, biar semua dapat kehormatan. Karena peperangan ini meletakkan dasar dari bangunan Islam. Kalau ini runtuh, habis. Jadi semua mari bersama-sama terlibat dalam membangun ini. Malaikat mendapat kehormatan. Baik, sungguh menarik apa yang disampaikan Pak Quraish. Tapi pemirsa, tetaplah bersabar, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya. Pak Mardar dan Sakratil Maut, boleh jadi dia datang dalam bentuk orang tuanya. Oh, begitu. Itu boleh jadi. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah An-Anfal. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Quraish bahwa begitu banyak Allah memberikan kemudahan di Perang Badar ini. Allah menurunkan hujan, Allah menurunkan kantuk, memberikan kantuk, bahkan Allah menurunkan malaikat. Bukan untuk membantu, tapi untuk menenangkan hati. Mungkin sebelum kita mendengarkan uraian dari Bapak lagi, boleh saya beri kesempatan pada tamu kita untuk bertanya, Pak? Ya boleh, tapi silakan diminum juga. Silakan sebelum imsak, sebelum imsak ya. Apa adanya, apa adanya. Silakan, siapa mau bertanya? Ya, saya mau bertanya. Mas Gilang, silakan. Silakan, silakan, silakan. Kalau Tuhan kan sudah berkehendak gitu ya. Kalau seandainya saya menginginkan sesuatu, lantas saya udah berusaha semaksimal mungkin, lantas akhirnya tentunya saya harus berdoa, lantas pada akhirnya tidak menghasilkan apa-apa, apakah saya boleh merasa rasa kecewa tidak? Kecewa itu manusiawi, semua orang bisa kecewa, ya kan? Tetapi jangan larut dalam kekecewaan, itu satu. Yang kedua, jangan berputus asa. Boleh jadi yang pertama, usaha Anda belum maksimal, boleh jadi. Boleh jadi juga Tuhan mencintai Anda. Bisa jadi jika permintaan Anda itu dipenuhi, itu justru mengakibatkan sesuatu yang buruk terhadap Anda. Ya kan? Jadi jangan larut dalam kekecewaan. Ada orang, saya mau berangkat, tidak jadi, kecewa ya. Pesawatnya jatuh. Jadi tidak ada tempat untuk larut dalam kekecewaan. Terus optimis dan terus berusaha. Saya kira itu. Tapi bahwa tidak boleh kecewa itu tidak manusiawi kalau tidak dilarang orang kecewa. Boleh kecewa. Boleh sedih, jangan larut dalam kesedihan. Saya kira secara umum begitu. Tenang ya Mas Gilang. Agama itu memberi ketenangan. Oke. Ya, sekarang Mas Eki katanya mau bertanya juga, silakan. Menyambung tadi yang Perang Badar, jadi bahwasanya malaikatnya kan turun 1000 berturut-turut dan sebagainya. Apakah turunnya itu hanya dengan bisikan, dengan semangat, atau memang berwujud? Karena pada saat Nabi Ibrahim waktu itu sempat didatangi oleh malaikat yang berwujud manusia, kemudian yang dia mampir terus mau ke tempat Nabi Lut itu kan berwujud manusia. Nah ini apakah mungkin seperti itu, karena kalau malaikat turun itu kan bisa menyerupai wujud manusia, bisa juga wujud binatang, atau mungkin dengan apa saja, karena seperti di Ka'bah ya, itu kan manusia terus ya, apakah ada malaikat menyerupai manusia juga yang berputar di situ juga gitu. dan tandanya apa gitu? Bagus. Yang pertama, malaikat ada wujudnya. Ada wujudnya. Jadi dia turun dalam wujudnya. Nah, tetapi apakah bisa terlihat atau tidak? Nah, kalau dalam wujudnya yang asli tidak bisa terlihat. Mata kita, wujud aslinya, mata kita, jangan jauh-jauh, mata anjing lebih tajam dari mata kita. Ya kan? Jangan pernah menduga sesuatu yang Anda tidak lihat, itu tidak ada wujudnya. Kelelawar tidak bisa melihat di siang hari, karena terlalu terang. Malaikat tercipta dari cahaya. Nah, sehingga untuk wujudnya, aslinya, tidak terlihat. Sehingga dia bisa datang dalam satu bentuk yang menjadikan kita bisa melihatnya. Seperti Nabi Ibrahim itu. Ya kan? Datang. Nah, soal di Badar, saya tidak tahu ada satu riwayat yang menyatakan ada yang melihat mereka. Jadi wujud boleh jadi dia ikut berperang atau tidak, tapi tidak terlihat wujud itu. Bahwa mereka ada, mereka terlibat, itu harus kita percayai, tapi bagaimana caranya kita tidak tahu. Saya kira begitu ya. Jadi manusia, iblis juga pun juga sama. Oh, iblis ya? Juga bisa. Bisa iblis juga, juga bisa, setan juga bisa. Dia bisa-bisa datang pada Anda dalam bentuk orang yang Anda senangi. Itu sebabnya juga ada dikatakan bahwa tidak jarang setan itu datang waktu orang mau mati. Sedang sakratil maut, boleh jadi dia datang dalam bentuk orang tuanya. Oh begitu. Itu boleh jadi. Ya. Tapi boleh jadi juga memang orang tuanya rohnya yang hadir. Rohnya yang hadir. Jadi itu bisa terjadi. Gitu. Kalau di Perang Badar ada konon ceritanya tanda-tanda yang terdapat di kudanya. Iya, itu ya. Tanda-tanda. Tanda itu, apakah itu tanda bentuk seperti lambang atau tanda apa sih sebetulnya, Pak? Di buntut kalau tidak, di ekornya kalau tidak salah. Itu saya tidak tahu. Saya tidak pernah tahu soal itu. Tapi bahwa ada tanda-tanda seperti apa yang saya katakan tadi, dia belum mengacungkan pedangnya sudah jatuh. Ada tanda-tanda lagi dikatakan ini berwarna hijau. Ini itu. Jadi hanya tanda-tanda begitu. Dan itu pun kita tidak temukan dalam Al-Quran, tanda-tanda itu, tapi itu ditemukan dalam riwayat-riwayat. Ya, yang bisa jadi sahih, bisa jadi tidak. Baik, kita bisa lanjutkan. Kita lanjutkan. Zalika bi'annahum syaqqullaha wa rasulahu. Mereka itu, orang-orang kafir itu syaq, mengenyampingkan Allah. Syaq itu sisi kiri dan sisi kanan kita ini. Jadi mereka mengenyampingkan Allah. Meninggalkan perintah Allah. Tidak menghiraukan Allah, tidak menghiraukan Rasulnya. Dan siapa yang mengenyampingkan Allah, siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka dia akan tersiksa. Dan siksa Allah itu sangat pedih. Baru, Zalikum fadzukuhu wa innal kafirina azabun nar. Demikian itulah yang terjadi terhadap orang-orang kafir itu, maka hai orang-orang kafir, silahkan rasakan siksa itu. Baru dia katakan sekarang begini. Ajakan untuk semua orang beriman. Wahai orang-orang beriman, kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, harus digarisbawahi, bukan ketemu orang kafir kapan aja. Kalau kamu bertemu dengan orang-orang kafir dalam peperangan, dalam keadaan mereka merayap, atau dalam keadaan kamu merayap, itu berarti lemah. Nah, ini coba lihat redaksi ayat ini. Kalau kamu menemukan mereka banyak, jangan hiraukan, kamu harus tetap bertahan. Kalau kamu dalam keadaan lemah dan menemui orang-orang kafir dalam peperangan, kamu juga harus bertahan. Ya, jadi lihat situasinya. Saya kira kita lanjutkan lagi nanti. Pemirsa, kami akan melanjutkan kembali uraian Pak Quraisy mengenai surat Al-Anfal ayat 9-18 setelah pesan-pesan berikut ini. Tetap bersama kami. Tapi kalau Anda berkehendak, dia tidak berkehendak, tidak jadi. Dia tidak jarang menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Anda. Pemirsa Metro TV dimanapun Anda berada, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surah Al-Anfal. Silakan dilanjutkan Pak, kalau tidak salah kita sudah mulai masuk ayat 14 ya. Iya, kita tadi sudah berbicara tentang ayat 15 ya. Kalau kamu bertemu dalam peperangan dengan orang-orang kafir, walaupun dia banyak, jangan membelakangi mereka, jangan lari, atau walaupun kamu lemah, jangan lari. Baru ayat berikutnya ini menyatakan siapa yang lari, siapa yang membelakangi mereka, kecuali orang mutaharrifan liqital, berbalik untuk siasat perang. Dia balik, mundur untuk menyerang, atau berbalik untuk bergabung dengan kelompok lain. Siapa yang menyerah lari dari peperangan, kecuali dalam keadaan ini, maka orang yang lari bukan untuk tujuan bergabung dan sebagainya, itu akan memperoleh murka Allah. Dan tempatnya adalah neraka jahanam, itu adalah tempat yang seburuk-buruknya. Saya lanjutkan lagi sedikit kitab sampai ayat ini. Waktu perang Badar, 313 tahun, Nabi ambil pasir atau batu-batu kecil. Dia lemparkan kepada kaum musyrik yang 1000. Semuanya kena. Matanya, mata mereka, ini. Di sini dia katakan, falam taktuluhum walakinallaha qatalahum. Hei, kalian tidak membunuh mereka, tetapi Allah yang membunuh mereka. Wa ma ramaita iz ramaita walakinallaha rama. Ketika engkau melempar, wahai Nabi Muhammad, bukan engkau yang melempar, tapi Allah yang melempar. Lihat keterlibatan Tuhan ya. Wal yubliyal mu'minina minhu bala'an hasan. Saya ingin berhenti dulu sedikit. Itu menurut logika akal tidak bisa dua hal yang bertolak belakang terjadi dalam saat yang sama. Anda minum dan tidak minum, bisa enggak itu? Bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar. Ini gimana nih? Tetapi terkadang di luar logika akal, logika hati, itu bisa terjadi dua hal yang bertolak belakang. Mau lihat buktinya? Benci tapi rindu. Ya kan? Logika akal terkadang berbeda dengan logika hati. Akal itu, ilmu itu akal. Iman itu hati. Allah subhanahu wa ta'ala ingin menyatakan bahwa apa yang kamu lakukan itu memang secara lahiriah kamu yang melakukannya. Tetapi sebenarnya yang mewujudkan itu adalah Tuhan. Nah itu yang saya katakan bahwa dalam perang Badar ini sebenarnya peranan Tuhan itu sangat-sangat besar. Kenapa? Karena dia hendak memenangkan ajaran ini. Itu yang di ayat episode yang lalu, liyuhiqqal haqqat wa yubtilal batil, supaya kebenaran itu muncul dan kebatilan itu lenyap. Zalikum wa annallaha muhinu kaidal kafirin. Itulah peristiwa perang Badar dan bahwa sesungguhnya Allah akan melemahkan upaya-upaya buruk dan terselubung dari orang-orang kafir. Saya kira itu ya, silahkan. Itu ya, Pak ya. Baik, ada yang ingin bertanya, Mbak Aya atau Mbak ya. Shanas? Pak Quraisy, dalam Al-Quran ini kan penuh sekali dengan bahasa perumpamaan. Betul. Dikatakan bahwa jika Allah mempunyai kehendak, maka dia akan mempersiapkan sebab-sebabnya. Berhubungan dengan perang Badar dan perang Uhud, artinya ini sebagai proyek percontohan bagaimana manusia itu berupaya keras di dalam mewujudkan keinginannya dalam menjalankan kehidupan yang sekarang ini. Ini sebetulnya proyek percontohan apa yang perlu untuk dilihat daripada perumpamaan perang Badar dan juga perang Uhud yang perlu untuk kita sikapi dengan baik? Ya, bagus. Atau dengan kata lain, apa pelajaran yang harus kita tarik ya dari ini? Baik perang Badar maupun perang Uhud, terlalu banyak pelajaran yang harus kita tarik. Saya ingin garis bawahi beberapa di antaranya. Bahwa manusia itu hanya disuruh berusaha semaksimal kemampuannya, yang menentukan Tuhan. Itu satu. Dan bahwa kalau ada yang dinamai taufik, persesuaian. Taufik itu persesuaian. Persesuaian keinginan Anda dengan keinginan Tuhan. Bagaimana Anda berusaha agar apa yang Anda kehendaki dikehendaki juga oleh Tuhan. Dan bagaimana Anda berusaha agar kehendak Tuhan itu juga yang Anda kehendaki. Nah, itu jadi. Tapi kalau Anda berkehendak, dia tidak berkehendak, tidak jadi. Dia tidak jarang menyesuaikan kehendaknya dengan kehendak Anda. Oh, justru Tuhan yang menyesuaikan kepada manusia. Iya. Ada ukurannya tidak sih sebetulnya ukuran manusia untuk berupaya maksimal itu ada tidak? Kadangkala kan ada kecewa, frustasi, ada ya, rasa akhirnya menyerah ya dengan keadaan. Ukurannya sebetulnya apa? Di hatikah? Beragama itu ukurannya hati. Nah, menarik. Saya beri contoh, kita puasa. Tuhan berfirman, yang sakit boleh tidak puasa. Ya. Kalau kita lihat redaksi ini, kalau saya punya tangan luka sakit enggak? Iya. Boleh tidak puasa? Puasa. Boleh. Boleh, tetapi nurani Anda membenarkan itu, bahwa hanya ini. Membenarkan atau tidak? Balik ke nurani. Tuhan dalam konteks beragama itu menyatakan begini, raditu lakumul islama dina. Kamu itu punya hutang. Hutang budi. Hutang budi dibalas. Tapi kamu tidak mampu, saya tahu kamu tidak mampu membalas budi Tuhan. Maka saya menerima keberagamaan kamu itu dengan datang menyerahkan diri. Wahai Tuhan, saya tidak mampu membalas. Tapi ini saya datang menyerahkan diri. Apapun yang kamu mau dari saya, ambillah. Oh, okay. Jangan lari. Anda punya utang lantas lari. Datang pada Tuhan, saya tidak mampu kecuali ini. Benar enggak Anda tidak mampu kecuali itu? Tanya nurani Anda. Jadi tingkat yang tertinggi adalah penyerahan diri setelah mungkin apa ya? Setelah usaha, upaya maksimal, setelah usaha sesuai kemampuan. Setelah itu pasrah. Iya, pasrah. Saya sudah ini, Tuhan, saya enggak bisa puasa, Tuhan. Benar enggak kamu enggak bisa puasa? Oh, enggak usah puasa. Saya tidak bisa. Itu agama, jadi kembalinya kemari. Taqwa hahuna. Takwa itu di sini, Nabi nunjuk di sini, dan ini di hati. Hidup ini adalah keseimbangan. Keseimbangan, langit dan bumi tercipta atas dasar keseimbangan. Dan cinta itu adalah benih kehidupan. Begitu Anda hilang rasa cinta Anda tidak hidup lagi. Pemirsa, kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan memandang semata-mata kepada jumlah pasukan atau alat-alat material atau apapun yang sifatnya tidak langgeng. Pemirsa, sampailah kita di penghujung acara. Tidak terasa waktu begitu cepat ya Mbak, Mas. Begitu menarik apa yang sudah disampaikan oleh Pak Quraisy. Berkat tamu-tamu yang hadir. Tamunya juga menarik pertanyaan-pertanyaannya Pak ya. Saat ini Pak, kita akan mendengarkan kesimpulan dari Bapak dari ayat 9 sampai 18 ini. Baik. Yang pertama, jika Allah menghendaki sesuatu, Dia siapkan segala sebabnya sehingga terjadi sebagaimana yang dikehendakinya. Itu termasuk mengapa Allah mengutus Nabi Muhammad dari Mekah. Itu ada maksudnya. Mengapa hijrah Nabi ke Madinah? Kalau dia utus dari Australia, terlalu jauh. Dia perlu utus di tengah yang menghubungkan jalur-jalur. Dia harus memilihkan bahasa yang kaya kosakatanya. Bahasa yang terkaya kosakatanya itu adalah bahasa Arab. Yang kedua, Allah memiliki tentara yang tidak diketahui hakikatnya. Bisa jadi malaikat, nanti di hijrah kita ada baca itu ada laba-laba, ada ini. Hal-hal yang kita tidak. Tetapi kehadiran tentara itu bukan syarat bagi wujudnya kemenangan atau kehendak Tuhan. Bukan. Sebab sumber kemenangan adalah Allah. Karena itu, mendekatkan diri kepadanya, itulah syarat untuk meraih apa yang dikehendaki. Yang ketiga, terlibat dalam upaya kebaikan. Betapapun peranan yang dilakukan, walau kecil, merupakan satu kehormatan. Jangan pernah berkata, waduh, ada orang sumbang 100 juta, 50 juta, Anda datang menyumbang 10 perak. Anda sudah terlibat. Tuhan tidak lihat pada angkanya. Tapi terlibat, seperti itu tadi, malaikat. Terlibat dalam upaya kebaikan, betapapun peranan yang dilakukan merupakan kehormatan. Demikian itulah tujuan diturunkannya malaikat dalam perang Badar, supaya mereka terlibat dapat kehormatan semuanya. Keempat, Ketenangan batin dan ketentraman serta optimisme adalah syarat meraih sukses. Kalau Anda tidak tenang, Anda tidak optimis, Anda tidak bisa, gelisah. Bagaimana mau ini? Dan itu hanya diraih dengan mendekatkan diri kepada Allah. Kalau tidak, karena itu jangan memandang semata-mata kepada jumlah pasukan atau alat-alat material atau apapun yang sifatnya tidak langgeng. Tetapi hendaklah mengarahkan pandangan dan perhatian yang lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu arah. Kelima, tidak dibenarkan desersi dalam peperangan. Menghindari peperangan yang mesti dihadapi karena takut mati tidak layak bagi seorang muslim. Kalau mesti dihadapi, jangan hindari. Bahkan mengundang murka Allah. Berjuang sampai titik darah penghabisan adalah kehidupan. Sedang lari dari perjuangan adalah kematian kendati nafas masih berhembus. Yang ketujuh, kekuatan iman melahirkan mental yang kuat. Sedangkan kekuatan mental melebihi kekuatan fisik dan materi lawan. Ini yang ingin dijelaskan dari apa yang kita baca itu. Terima kasih banyak kepada keluarga Hak. Kami yang makasih. Sama-sama. Baiklah pemirsa, terima kasih atas kebersamaan Anda. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dari apa yang sudah diuraikan oleh Pak Quraisy. Sampai berjumpa besok. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan sebelum imsak.